Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa dan pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dan tema pendidikan anak dari kitab Fiqhu Tarbiyatul Abna karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang pentingnya mendoakan kebaikan untuk anak. Maka selanjutnya adalah wada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kebaikan. Da'ali itu mendoakan kebaikan, kalau da'a ala itu mendoakan kejelekan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam da'ali mendoakan kebaikan untuk Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma aidan juga. Diat kelimam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan lama thakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala sakit Rasul itu berat, maka habattu wahabata annasu ma'i ilal Madinah, maka aku turun, demikian juga orang-orang turun bersamaku ke Madinah. Fadakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi cuma diam saja dan tidak berbicara. Faja'ala, maka Nabi kemudian mulailah yarfa' yadaihi, mengangkat dua tangannya ke arah langit, kemudian yusib baha, kemudian menurunkannya. Atau yusib baha alaiya, menurunkannya dengan isyarat padaku. A'rifu annahu yada'uli, maka aku tahu bahasanya Nabi SAW mendoakan kebaikan untukku. Maka tentu yang jadi mahalu syahidnya, a'rifu annahu yada'uli, maka aku tahu kalau Nabi SAW mendoakan kebaikan untukku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Usamah ibn Zaid, yang beliau ini disebut dengan hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak juga dari orang yang Nabi cintai, yaitu Zaid ibn Harithah, yang pernah Nabi jadikan sebagai anak angkat sebelum dilarangnya adopsi anak dalam Islam. Kemudian di antara pelajaran tambahan yang bisa kita petik dari hadis ini adalah syariat mengangkat dua tangan saat berdoa. Faja'ala yarfa'u yadaihi ila sama'i, maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ke arah langit, ke arah atas. Maka ini dalil dari fi'il, dari perbuatan Nabi SAW tentang disyariatkannya, dianjurkannya mengangkat tangan saat berdoa. Dan inilah hukum asalnya, bahasanya hukum asal dalam berdoa adalah dianjurkan dengan dan sambil angkat tangan. Kemudian Rasul SAW juga mendoakan kebaikan untuk Abdullah, anaknya Ja'far, dan Ja'far ini adalah Ja'far ibn Abi Talib, dan saudara-saudaranya setelah terbunuhnya ayah mereka, yaitu Ja'far. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan dengan mengatakan, Allah makhluf Ja'faran fi ahlihi, ya Allah, berilah pengganti untuk Ja'far berkenaan dengan masalah mengurus keluarganya. Wa barik li Abdillah fi safaq fi safqati yaminihi, dan berilah keberkahan pada Abdullah bin Ja'far dalam transaksi yang dia lakukan, dalam transaksi jual beli yang dia kerjakan. Qalaha thalatha mirarin, Nabi mengucapkan hal ini sebanyak 3 kali. Maka di sini kita jumpai yang tentu yang jadi mahalu syahid di sini, wa barik li Abdillah. Ini anak orang lain. Ya, Nabi mendoakan kebaikan untuk seorang anaknya Ja'far yang namanya Abdullah. Kemudian di sini kita jumpai ini bahasanya di antara doa yang selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk satu keluarga yang ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkah di keluarga tersebut, adalah kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti untuk yang mengurusi keluarga tersebut. Allahumma khluf Ja'faran fi ahli, ya Allah, datangkanlah pengganti untuk Ja'far dalam menangani dan mengurusi keluarganya. Kemudian di sini kita jumpai syariat atau anjuran untuk mengulang-ulang doa sebanyak 3 kali. Lengkapnya hadis diriatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Ja'far sendiri radallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan, wasta'mala alaihim, dan Nabi mengangkat sebagai pimpinan adalah Zaid ibn Harithah. Wa in kutila, jika dia terbunuh, jika Zaid terbunuh atau ustushida gugur sebagai syahid, maka panglima perang kalian, pimpinan kalian adalah Ja'far. Jika terbunuh atau dia mati syahid, maka pimpinan kalian adalah Abdullah ibn Rawaha. Maka mereka kemudian akhirnya pasukan kaum muslim bertemu dengan musuh, dan musuh mereka ketika itu adalah tentara Romawi dalam satu peperangan yang disebut dengan peperangan Mu'tah. Fa'akhoda arayata Zaidun, maka Zaid pun memegang bendera perang. Fakotala, maka dia pun berperang sampai terbunuh. Dan bendera perang dipegang oleh Ja'far dan dia berperang sehingga terbunuh. Kemudian bendera tersebut diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau berperang sampai akhirnya terbunuh. Setelah itu tidak ada keterangan dari Nabi. Maka Khalid ibn Walid berinisiatif mengambil bendera perang. Fafatahallahu alaih. Dan Allah memberikan kemenangan melalui Khalid ibn al-Walid. Wa ata khabaruhum, dan datanglah berita mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ila nas, maka setelah sampai berita itu kepada Nabi melalui wahyu, maka Nabi menemui banyak orang dan beliau menyampaikan ceramah. Dan menjadi kebiasaan Nabi membukanya dengan memuji Allah dan menyanjung Allah. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, teman-teman kalian berjumpa dengan musuh. Dan sungguh Zaid mengambil arayata pedang, mengambil bendera perang, dan dia berperang sampai terbunuh atau gugur sebagai syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far. Ja'far ibn Abi Talib, ini kurang Abi ini ya. Ja'far ibn Abi Talib, maka dia berperang sehingga terbunuh atau gugur sebagai syahid. Kemudian bendera perang diambil oleh Abdullah bin Rawaha, dan dia berperang sehingga terbunuh atau syahid. Summa akhadha rayata, kemudian bendera diambil oleh Saifun min Suyufillah, salah satu pedang Allah, Khalid ibn al-Walid. Maka di antara pelajaran dari hadis ini, hadis inilah dalil gelaran Khalid dengan sebutan Saifullah. atau saifun min suyufillah, salah satu pedang Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu idhofah di sini adalah idhofah litasyrif. Penisbatan kepada Allah di sini maknanya adalah adalah pemuliaan, sebagaimana Ka'bah disebut dengan Baitullah, kemudian unta Nabi Saleh disebut dengan Naqatullah, pedangnya untanya Allah. Maka saifun min suyufillah di sini adalah semacam itu, untuk menunjukkan mulianya Khalid ibn Al-Walid. Kemudian di sini dalil disyariatkannya membuka ceramah dengan memuji dan menyanjung Allah, dan tidak diharuskan harus kalimat-kalimat tertentu. Nih, maka semua kalimat pujian dan sanjungan pada Allah satu hal yang telah sah. Jika telah di segala kalimat yang mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah bisa digunakan. Kemudian hadis ini dalil dibolehkannya memberitakan atau dibenarkannya dan disyariatkannya menyampaikan berita kematian seseorang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah ini mengumpulkan para sahabat, dan menyampaikan ceramah ini adalah dalam rangka menyampaikan kabar kematian sejumlah sahabat. Namun dalam hal ini ada menyampaikan kabar kematian yang terlarang, yang disebut dengan na'yu. Maka yang terlarang adalah menyampaikan kabar kematian diiringi dengan pujian dan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Lebih-lebih lagi jika itu babnya adalah bab dan berbangga-bangga dengan kelebihan tersebut atau meratapinya. Ada pun jika semata-mata menyampaikan kabar kematian maka kepada orang lain, maka ini satu hal yang diperbolehkan. Kita lihat Nabi cuma katakan Zaid berperang kemudian terbunuh, Ja'far berperang dan terbunuh, Abdullah bin Rawahah berperang dan terbunuh. Nabi tidak memberikan pujian tentang perangnya. Perangnya Zaid, dia perang luar biasa. Jazahullahu khairah dan atau kalimat-kalimat yang semacam itu. Cuma sekedar murni berita kematian. Kemudian diambillah bendera perang oleh Khalid ibn Al-Walid. Fafatahallahu alaih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan melalui Khalid. Fa'amhala summa amhala ala Ja'farin thalathan. Kemudian Nabi memberikan kelonggaran waktu, kemudian kelonggaran waktu untuk keluarga Ja'far selama 3 hari. Nabi menunda dan memberikan waktu untuk mendatangi mereka. Nabi tunda sampai 3 hari. Thumma atahum, kemudian barulah Nabi mendatangi setelah 3 hari dari kematian Ja'far, barulah Nabi mendatangi keluarga Ja'far. Faqal, lalu Nabi mengatakan, la tabaku ala akhi ba'dal yaumi aw ghadin. Janganlah kalian tangisi saudaraku setelah hari ini atau mulai besok pagi. Ya, maka di sini terdapat pelajaran bolehnya menangisi orang yang meninggal dunia, dan juga pelajaran bahasanya batas waktu untuk boleh menangisi tanpa ratapan adalah 3 hari setelah kematian. Sudah 3 hari setelah kematian, setelah itu dilarang menangis. La tabaku ala akhi ba'dal yaum. Dan selama 3 hari maka diperbolehkan. Diperbolehkan menangis. Jika menangis maka tidak salah. Dengan catatan tangisannya, ini adalah tangisan sekedar meneteskan air mata tanpa ratapan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ilayya ibnai akhi, bawa kemari 2 anak laki-laki saudaraku. Kata Abdullah, ini hadis riwayat Abdullah, faji'a bina, maka kami didatangkan, ka'anna seakan-akan kami adalah anak burung. Faqal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, panggilkan untukku tukang cukur. Maka nampaknya ada di zaman Nabi sudah ada orang yang berprofesi sebagai tukang cukur, barber shop. Ya. Itu sudah ada di zaman Nabi, ada orang-orang yang sudah biasa ya, kegiatannya, kegiatan rutinnya adalah jadi tukang cukur. Maka didatangkanlah al-halaq, tukang cukur, ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si tukang cukur ini menggundul kepala-kepala kami, yaitu rambut kepala kami. Fumakal, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan memberikan pujian. Amma Muhammadun, Nabi katakan adapun Muhammad, fasabihu ammina, maka yaitu Muhammad bin Ja'far, maka dia mirip dengan paman kami Abu Thalib. Wa amma Abdullah, adapun Abdullah yaitu Abdullah bin Ja'far, maka dia serupa dengan khalqi wa khuluki, serupa dengan fisikku dan akhlakku. Maka di sini terdapat fadilah Abdullah bin Ja'far yang Nabi puji dengan Nabi katakan fisiknya dan akhlaknya serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhadha biyadi, kemudian Nabi memegang tanganku, fa asyallaha, kemudian mengangkatnya. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi. Ya Allah, datangkanlah penggantinya Ja'far untuk mengurusi keluarganya dan berilah keberkahan untuk Abdullah bin Ja'far dalam transaksi jual beli yang dia lakukan dengan tangannya. Nabi katakan sebanyak 3 kali. Qal, kata Abdullah bin Ja'far, faja'at ummuna, lalu datanglah ibu kami, fadzakarat lahu yutmana, kemudian beliau ibu kami menyebutkan di hadapan Nabi yutmana, keyatiman kami, dengan segala derivatnya. Waja'ala, dan mulailah ibu kami tufrihu lahu, menyenangkan untuk Nabi. Faqal, kemudian beliau, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ailata takhafina alihim, apakah kemiskinan yang engkau khawatirkan menimpa anak-anakmu? Wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah, akulah yang akan mengurusi mereka fid dunya wal akhirah. Ya, di antara pelajaran maka ini yang jadi mahalus syahid, Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdullah fi safqati yaminihi. Dan di sini juga terdapat pelajaran tentang bolehnya menggundul rambut kepala anak-anak, fahalaqa ru'usana, atau kemudian ada sebagian yang kemudian menyimpulkan lebih jauh, dan bolehnya menggundul kepala. laki-laki. Fahallaqa ru'usana. Kemudian wahahiya jariyatun, berikutnya adalah ada seorang anak perempuan kecil, yada'ulaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan kebaikan oleh Rasulullah. Diriatkan oleh Al-Bukhari dari hadisnya Ummu Khalid binti Khalid ibn Sa'id. Qalat, Ummu Khalid mengatakan, menceritakan masa kecilnya. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayahku. Dia si anak kecil ini namanya Ummu Khalid atau panggilannya Ummu Khalid, untuk ayahnya namanya Khalid, dan ayahnya namanya Khalid. Wa alayya qamisun asfar, dan aku memakai baju berwarna kuning. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena Ummu Khalid ini lahirnya di Habasyah, maka dia ya tentu kenal bahasa bahasa Habasyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak kecil perempuan yang panggilannya Ummu Khalid ini dengan mengatakan sanah, catatan kaki, sanah adalah dalam bahasa Ethiopia bilghatil Habasyah maknanya cantik. Maka Ummu Khalid ini lahirnya di Habasyah. Kemudian agak gede, ketika orang tuanya pulang ke, kemudian pindah ke Madinah. Maka dia punya kosakata akrab dengan sejumlah kosakata Habasyah. Maka Nabi pun berbicara pakai kosakata yang dipahami oleh Ummu Khalid. Qalat, kemudian Ummu Khalid menceritakan apa yang dia lakukan saat itu. Dan ini adalah anak kecil. Fadhahabtu al'abu bi khatamin nubuwah. Mulailah aku main-main dengan khatamun nubuwah. Cincin atau stempel kenabian. Itu satu tonjolan di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam sebesar telur burung dara, yang itu disebut dengan khatamun nubuwah. Dan di antara ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub tertulis di kitab-kitab suci terdahulu. Di antara yang kemudian ciri Nabi akhir zaman yang termaktub di Taurat. Ini ada di punggungnya khatamun nubuwah. Ini bentuknya adalah tonjolan daging yang kurang lebih sebesar telur burung dara. Nah, itu kemudian dipegang-pegang oleh Ummu Khalid dan dijadikan untuk mainan, mungkin digerak-gerakkan, digoyang-goyangkan. Fa zajarani abi, maka ayahku melarangku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'ha, biarkan dia mainan. Semakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan pakaian baru yang dipakai oleh Ummu Khalid. Nah, tadi Ummu Khalid pakai kamis asfar dan itu pakaian baru. Maka Nabi doakan dengan mengatakan abli wa akhliki. Dua kata ini maknanya sama, terjemah bebasnya adalah moga awet sampai rusak. Atau kalau terjemahnya bebasnya adalah moga awet, jadi pakaian yang awet dipakai. Baru tidak bisa dipakai setelah rusak. Bukan tidak lagi dipakai karena dicuri orang atau ketinggalan atau robek, kena apa, bukan itu sebabnya tidak terpakai, namun didoakan agar tidak terpakai sebabnya karena awet, tidak terpakai sebabnya setelah usang, sehingga tidak layak pakai. Thumma abli wa akhliqi, thumma abli wa akhliqi. Nabi ulang 3 kali. Catatan kaki, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dan orang Arab tutliku dzalika menggunakan ungkapan itu, abli wa akhliqi. Wa turidu du'a bitulil baqa, makna abli wa akhliqi adalah doa bitulil baqa supaya awet lama. Lil mukhatabi bidzalika, pada orang yang tertuju padanya doa tersebut. Ai annaha taltulu hayatuha. Bahkan Nabi doakan si pemakai, maknanya tatulu hayatuha, hidupnya si pemakai itu panjang sehingga sampai rusak dan usanglah pakaian yang dia pakai. Jadi kalau dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, abli wa akhliqi ini malah doa untuk si pemakai. Dengan makna, ya Allah berilah umur panjang untuknya sehingga pakaiannya itu tidak terpakai karena rusak setelah sekian lama dipakai. Maka kalau pakai penjelasan Ibnu Hajar, berdasarkan catatan kaki tadi, maka ini dalil bolehnya mendoakan panjang umur. Ini dalil bolehnya mendoakan panjang umur. Yang tentu itu adalah panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan. Dan dalam kemudian di sini disyariatkannya mengulang-ulang doa sampai 3 kali. Dan ini jadi sebagaimana di judul, maka ini dalil Nabi mendoakan anak orang lain. Nabi mendoakan anak orang lain. Jariah ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab. Nabi doakan, mendoakan anak dan keturunan sendiri, demikian juga orang lain. Kemudian di sini kita jumpai pelajaran tentang berbicara dengan orang lain, menyesuaikan diri dengan bahasanya. Berkomunikasi dengan orang lain dengan menyesuaikan diri dengan bahasa yang akrab di telinga orang tersebut. Maka Nabi mengomentari bajunya Ummu Khalid dengan menggunakan bahasa Habasyah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyesuaikan diri dengan bahasa audien, dengan bahasa orang yang mau kita berikan padanya sejumlah pesan. Dalam ini pesannya adalah pesan sanjungan. Maka disyariatkannya, dituntunkannya menyesuaikan bahasa dengan bahasa ketika kita berkomunikasi dengan bahasa orang yang kita ajak dialog. Di antaranya adalah dengan anak kecil. Ketika dialog dengan anak kecil, komunikasi dengan anak kecil menggunakan bahasa yang dipahami dengan baik oleh si anak kecil. Demikian juga di sini kita jumpai sikap Nabi terhadap anak-anak, yaitu memuji anak. Memuji anak cantik, pakai baju itu cantik, maka pujian. Maka di antara hal yang Nabi tuntunkan berkenaan dengan interaksi dengan anak-anak, memuji anak kecil. cakep, cantik, ganteng, ya, dan kalimat-kalimat semacam itu yang disukai oleh anak-anak. Ya. Yang tentu kemudian bahasanya berbeda-beda tergantung budayanya. Nah, jadi keren, keren nih masnya. Atau kemudian ungkapan ungkapan-ungkapan yang lain. Kemudian di sini kita jumpai sikap longgar kepada pada anak-anak, di mana Nabi membiarkan anak kecil ini Ummu Khalid untuk main-main dengan sesuatu di yang ada di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sikap orang tua yang baik adalah sebagaimana bapaknya Ummu Khalid. Anaknya melakukan hal-hal yang nilainya itu kurang ajar, ini bukan bapakmu. Kamu mainan jenggotnya misalnya. Ya, maka kemudian ditegur. Fazajarani abi. Ya, maka di sini tentu ada sikap orang tua dan ada sikap sikap orang tua dan sikap Nabi. Ya, maka orang tua yang baik, kemudian ketika anaknya melakukan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak sopan, kurang ajar pada orang lain, maka dia ingatkan anaknya, jangan, atau kalimat-kalimat semacam itu. Mohon kemudian dan itu ya selayaknya orang tua demikian. Bertamu tidak sopan, malah kemudian berdiri, kemudian lompat-lompat. Maka orang tua jangan kemudian malah masa bodoh. Dia katakan pada anaknya, dia tegur anaknya, jangan demikian, ini yang sopan dan kalimat-kalimat semacam itu. Ya, adapun kemudian orang lain dalam hal ini, maka maka selayaknya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama itu tidak berbahaya, selama itu secara umum tidak berbahaya, maka hendaknya longgar dengan anak-anak. Ya. Longgar dengan anak-anak, maka ada sudut pandang untuk orang tua dan ada sudut pandang untuk orang lain. Maka orang lain itu kalau hendaknya dia bersikap longgar untuk anak-anak, selama itu tidak bahaya, selama itu tidak melanggar syariat dan semacam itu. Namun sikap orang tua yang baik sebagaimana bapaknya Ummu Khalid, ditegur anak yang tidak sopan, anak yang bersikap tidak semestinya. Dan ini kemudian dan ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang yang sombong tidak akan mau disikapi semacam ini. Kemudian hal ini juga menunjukkan berkaitan dengan pendidikan anak, menunjukkan bolehnya anak kecil untuk dilarang. Zabaroni, maknanya naha. Zabaroni abi, ayahku melarangku. Maka boleh saja melarang anak-anak. Ketika dia melakukan satu hal yang tidak pantas, tidak layak, tidak sopan. Maka dilarang tidak mengapa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur sang ayah. Ya, anak-anak jangan dilarang gitu. Nabi tidak mengatakan demikian, menunjukkan sunnah takriyah. Ya, menunjukkan sunnah takriyah. Maksudnya anak-anak kemudian diingatkan ketika melakukan hal yang keliru, kurang pas, itu kemudian layak tetap kemudian berhak untuk diingatkan. Dan status sebagai anak kecil bukan berarti kemudian membenarkan, kemudian jadi alasan dibenarkannya semua perilakunya, meskipun itu adalah perilaku yang dinilai kurang tepat, kurang sopan, kurang beretika dan seterusnya. Ya, demikian juga wa yad'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kebaikan untuk Anas bin Malik dengan sejumlah doa yang baik yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. yang Anas ini menjadi pembantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, selama Nabi di Madinah 10 tahun. Sejak Anas ini berumur 10 tahun sampai Nabi wafat, dan ketika Nabi wafat Anas ini berumur 20 tahun. Diatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Takhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummu Sulaimin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui atau kemudian ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas. Fa'atathu bitamrin wa samnin. Maka kemudian Ummu Sulaim memberikan suguhan untuk tamu berupa korma dan minyak samin. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak suguhan tersebut dengan mengatakan, kembalikan minyak samin kalian ke wadahnya dan tamarnya ke wadahnya karena saya puasa. Summa kemudian Nabi berdiri di salah satu ruangan atau salah satu sisi rumah. Fasalla, maka beliau kemudian mengerjakan salat, yang salat itu bukanlah salat yang fardu. Fada'a, kemudian Nabi da'ali mendoakan kebaikan untuk Ummu Sulaim dan keluarganya. Ummu Sulaim lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, innali khuwaisah." Wahai Rasulullah, saya memiliki permintaan khusus. Maka Nabi bertanya, "Mahya, apa itu?" Qalat, Ummu Sulaim mengatakan, "Khadimuka Anas." Pelayanmu Anas. Ini, tolong doakan secara khusus. Fama taraka khairal akhiratin wala dunya illa da'ali bihi. Maka tidaklah Nabi biarkan satupun kebaikan dunia dan akhirat ataupun dunia kecuali Nabi doakan aku dengannya. Di antaranya, Allah marzukhu malan, ya Allah berikan padanya Anas malan, harta yang besar, harta yang banyak. Malan di sini nakirah li ta'zim. Artinya malan aziman, harta yang besar, yang berlimpah. Wa waladan, dan anak yang banyak. Wa barik lahu, dan berkailah dia. Dan Allah pun mengabulkan doa sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni lamin aktsaril ansari malan. Sungguh aku adalah orang Ansar yang paling kaya. Nih, sahabat Ansar yang paling kaya nanti adalah Anas. Wa hadasatni binti Aminah, dan anak perempuanku Aminah lapor dan cerita kepadaku, anna utufina basin, telah dimakamkan lisulbi dari anak-anakku, karena umur beliau panjang sampai banyak anak beliau yang sudah meninggal dunia. Nah, beliau enggak tepat enggak ngitung berapa yang sudah meninggal dunia. Atau kemudian dari anak keturunanku boleh jadi anak ataupun cucunya. Nah, yang cerita Aminah, yang mendata ini anaknya Anas, Aminah. Nah, maqdamal hajat al-Basrata, saat kedatangan hajat ke Basrah. Sampai tahun datangnya hajat ke Basrah, telah meninggal dunia duluan bit'un wa isuna wa mi'ah, 120 sekian. 120 sekian. Sekiannya boleh jadi 3 sampai 9. Maka angka yang paling banyak 129 anak atau cucu itu yang sudah mati duluan. Karena panjangnya umurnya Anas, dan banyak, dan menunjukkan banyaknya anaknya. Ini belum yang hidup, ini ngitungnya baru yang mati, belum ngitung yang hidup. Maka ini menunjukkan banyaknya anaknya Anas. Kalau kemudian meskipun itu plus cucu, tetap menunjukkan anaknya banyak. Kalau anak dan cucu 129, ya anaknya tetap juga banyak dari sekian itu. Maka tentu di sini mahalu syahidnya adalah al-marzuku malan wa waladan. Nabi mendoakan anak, seorang anak yang namanya Anas bin Malik. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik menunjukkan bahasanya harta yang berlimpah tidaklah tercela dalam Islam. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas untuk jadi orang kaya, hartanya berlimpah. Karena harta yang berlimpah bagi seorang muslim adalah sumber ganjaran, sumber pahala. Maka harta yang berlimpah bukanlah tercela. Memiliki harta yang berlimpah bukanlah satu hal yang negatif dalam Islam. Demikian juga bukanlah satu hal yang negatif dan bukanlah satu hal yang tercela punya anak yang banyak. Maka karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik agar diberi anak yang banyak. Dan harta yang berlimpah dan anak yang banyak itu satu hal yang tidak masalah manakala semuanya diberkahi. Wa barik lahu. Harta banyak diberkahi, maka itu habis untuk taat. Anak banyak diberkahi, maka akan tentu penuh dengan kebaikan. Dan tadi dikatakan, maka tidaklah Nabi membiarkan satupun kebaikan akhirat, tidak pula dunia, kecuali Nabi doakan untukku. Bolehnya berdoa berkenaan dengan urusan dunia. Maka doa tidak harusnya berkenaan dengan urusan akhirat. Kemudian di sini kita jumpai tuan rumah yang baik, ada tamu, maka dikasih suguhan. Kemudian di sini kemudian dibolehkan bagi bagi tamu untuk menolak suguhan dengan alasan puasa sunnah. Maaf, ini saya puasa sunnah. Kemudian dibenarkannya kemudian sholat sunnah di rumah orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah di rumahnya Ummu Sulaim. Dan tentang bertamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Ummu Sulaim dan beberapa rumah-rumah yang lain sebagaimana kita jumpai dalam sejumlah hadis. Maka tentang hal ini sebagian ulama menyimpulkan, dan ini adalah pendapat diantaranya dicenderung oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, bahasanya Nabi adalah mahram untuk semua perempuan. Maka beliau punya hukum khusus, hukum khusus yang tidak berlaku untuk yang lain, tidak berlaku untuk ustadz, tidak berlaku untuk kiai dan sebagainya. Yaitu beliau adalah mahram untuk semua perempuan. Artinya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh saja bertemu, kemudian bertamu dan bertemu dengan di sini Ummu Sulaim. Kemudian fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayatnya Muslim dari hadisnya Anas kadzalik, demikian juga Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Wa ma huwa, dan tidaklah isi rumah kecuali saya, kemudian ibuku dan Ummu Haram bibiku. Maka rumah ketika itu isinya tiga orang. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kumu ayo berdiri, fa usolli bikum, aku salat jamaah dengan kalian. Dan itu bukanlah waktu salat, itu waktu salat fardu. Maka Nabi salat berjamaah bersama kami. Faqala rajulun li Sabitin, maka ada ketika Anas bercerita, atau kemudian ketika Sabit rawi hadis ini menceritakan hadisnya, ada yang bertanya, di manakah Nabi jadikan Anas dari Nabi, posisinya di mana ketika itu? Ini berkenaan dengan tata cara pengaturan shaf dalam sholat berjamaah. Qal, kata Thabit, ja'alahu ala yaminih. Nabi letakkan Anas sebagai laki-laki satu-satunya di sebelah kanan Nabi. Kemudian Nabi mendoakan kami, keluarga umumnya Ummu Sulaim, dengan segala kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lalu ibuku mengatakan, wahai Rasulullah, pembantu kecilmu, tolong doakanlah kepada Allah lahu untuknya. Qal fada'a li bikuli khairin, maka Nabi doakan aku dengan segala kebaikan. Wa kana fi akhi ma da'a li bi, dan kalimat terakhir doa yang Nabi panjatkan. Berarti sebelumnya ada banyak doa yang tidak diceritakan. Ini kalimat yang terakhir. Fi akhi ma da'a li bihi, bila berdoa, Allah ma'akthir ma'lahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, anaknya, dan berkailah, limpahkan keberkahan padanya. Dihatkan oleh Muslim, di catatan kaki dikatakan, dalam hadis ini, terdapat dalil, iltimasu rajul min ahlil fadli, bolehnya meminta kepada orang-orang istimewa, wasalah dan salah, meminta padanya adu'a'a li'abna'ihi, agar mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Ya, maka hadis ini demikian juga riwayat Bukhari yang tadi kita baca adalah dalil bolehnya minta didoakan oleh orang saleh. Minta didoakan oleh orang saleh, terutama untuk anak untuk anak-anaknya. Kemudian riwayat Muslim ini dalil bolehnya salat sunnah berjamaah. Namun itu kata para fuqaha, ahyanan, asalkan tidak jadikan kebiasaan. Maka sholat sunnah berjamaah, sholat duha atau yang lain, itu boleh dilakukan dengan berjamaah di rumah, ya, asalkan itu tidak jadikan sebagai rutinitas dan kebiasaan. Dan di sini kemudian tentang menata saf, maka jika dan makmum itu cuma satu laki-laki, maka ada di sebelah kanan imam. Dan yang tepat adalah sebelah kanan persisnya imam. Kemudian larangan untuk mendoakan jelek pada anak. Wahdar asyaddal hadari, wahai orang tua, waspadalah dengan betul-betul waspada mendoakan kejelekan untuk anak-anakmu. Karena sungguh doamu bisa bertepatan dengan suatu waktu mustajabnya doa, maka doamu pun dikabulkan. Doa jelekmu untuk anakmu dikabulkan, maka engkau pun nanti akan memetik akibatnya dan dampaknya. Dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir, hadis yang panjang, ada seorang yang berkata kepada untanya, Syak. Tentang Syak di sini ada dua riwayat, boleh pakai sin tebal dan boleh pakai sin tipis. Syak dan boleh juga Sa. Dan ini wakilahuma kalimatu zajrin lil ba'ir. Dan dua-duanya Syak ataupun Sa itu adalah kalimat hardikan untuk unta. Yang tentu masing-masing bangsa itu beda-beda. Kalimat hardikan untuk ayam, untuk sapi, untuk ini masing-masing, untuk kambing. Nah, itu bahasanya beda-beda. Arab, Jawa, kemudian atau yang lainnya nanti bahasanya beda-beda. Nah, kalau kemudian kalimat hardian untuk kemudian supaya ini cepat jalannya dan semacam itu, kalau untuk unta, ini orang Arab, ini syak atau sak. Dari kata-kata syak-syak'a. Syak-syak'tu bilba'ir misalnya, maka itu artinya zajartuhu. Aku kemudian menghardik dia supaya jalannya cepat dan semacam itu. Itu syak. Nah, yang kemudian tentu kalimat ini tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah la'anakallah. Muka Allah melaknatmu wahai unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hadzal la'inu ba'irahu?" Siapa itu yang melaknat untanya sendiri? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mim babil ukubah Ya, sebagai bentuk hukuman, Nabi katakan, turunkan barang-barang anhu dari untamu. Fala tashabna bimal'unin. Janganlah kemudian engkau barengkan kami dengan binatang yang terlaknat. Maka mimba bila ukubah, maka sebagai bentuk hukuman atas perbuatan orang tersebut, Nabi perintahkan dia untuk melepas untanya. Dan ya, jangan lagi ada unta yang mendapatkan doa laknat ikut di rombongan safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika itu Nabi safar, ada sejumlah sahabat yang ikut. Ketika kemudian sahabat ini melaknat untanya, maka Nabi larang untanya tersebut untuk menemani Nabi dalam perjalanan. Kemudian Nabi mengatakan, dan ini yang jadi mahalus syahid, la tada'u ala anfusikum. Jangan mendoakan kejelekan untuk dirimu sendiri. Ini. Jangan kemudian mendoakan kejelekan untuk dirimu sendiri. Wala tada'u ala auladikum. Jangan doakan kejelekan pada anakmu sendiri meskipun jengkelnya luar biasa. Maka jangan doakan dia untuk jadi orang yang goblok, mulai jadi orang yang dan seterusnya. Mohon doakan untuk jadi orang yang baik. Dan perlu diketahui kalau orang Arab kalau jengkel marah, maka tentu orang Arab yang soleh, yang baik, yang ngerti agama, ya, kalau enggak soleh ya enggak ada bedanya sama preman di tempat kita. Ya. Kalau marah, ya. Maka jadi kebiasaan ini budayanya orang Arab, kalau marah dan dia orang baik-baik, maka ya, dia akan mengatakan Allah yahdik. Itu artinya marah besar itu. Ya. Namun ya, yang keluar ucapannya adalah baik-baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nah, itu artinya marah besar. Kalau kemudian doa, kalau tidak dalam kondisi marah, doa hidayah itu hadakallah. Pakai fi'il madi. Hadakallah itu artinya ya biasa-biasa. Doa baik dalam kondisi mental dan emosi yang standar ini. Kalau marah, maka Allah yahdik pakai fi'il mudhari itu marah. Ya, maka tentu ini adalah satu contoh yang dari satu sudut pandang bisa kita katakan. Satu hal yang baik, marah sekalipun, ucapan yang terlontar untuk mengekspresikan marah adalah dengan konten doa yang baik, meskipun kemudian ya tentu ada sisi negatifnya. Akhirnya jadinya Allah yahdik itu jadi kesannya negatif, kan? Ada kesan negatif. Padahal ya positif aja kan? Kalau dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang uruf kan? Jadinya negatif. Dan diceritakan bahasanya dimungkinkan di antara sebab hidayah, ilmu dan yang lainnya yang Allah berikan kepada Semukbil adalah karena ibunya pernah marah besar dan mengatakan Allah yahdik. Dan betul Allah memberikan badannya hidayah dari hidayah yang luar biasa karena beliau tentu berasal dari lingkungan Syiah, Zaidiyah, dan bisa kemudian mendapat hidayah sunnah, kemudian bahkan menjadi seorang yang besar dalam ahlu sunnah. Tentu satu hidayah yang luar biasa. Dari lingkungan, dari boleh jadi keluarga besar Syiah Zaidiyah, kemudian mendapatkan hidayah yang luar biasa pada sunnah, bahkan menjadi tokoh besar dalam ahlu sunnah. Wala tada'u ala amwalikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Contohnya ini. adalah tadi doa kejelekan untuk unta. La tuwafiqu minallahi sa'ah, supaya tidak bertepatan dengan satu waktu dari Allah Subhanahu wa taala, yang di mana di waktu tersebut yus'alu fi ata'un, maka jika Allah dimintai satu permintaan, Allah akan kabulkan. Di sahih Muslim. Maka doa jelek orang tua kepada anaknya jika bertepatan dengan waktu yang mustajab, itu berpeluang untuk Allah kabulkan. Meskipun pada dasarnya doa itu jika isinya dosa, maka Nabi sampaikan di hadis yang lain, bahasanya itu adalah doa yang tidak akan Allah kabulkan. Dan tentu mendoakan jelek adalah doa yang isinya dosa. Maka ini akhir pembahasan tentang pentingnya doa, untuk anak. Pentingnya doa kebaikan untuk anak, kemudian bahaya doa kejelekan untuk anak. Bisa kita katakan semua yang telah kita baca itu tema besarnya adalah ini. Pentingnya mendoakan anak, jangan lupa kemudian sungguh-sungguh berdoa, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk anak, memberikan keberkahan dan seterusnya. Kemudian atharu salahil walidain wa a'malihima as-salihah ala tarbiyatil abna. Dampak kesolehan orang tua dan amal saleh orang tua untuk pendidikan anak. Maka solehnya orang tua dan amal soleh orang tua itu memiliki azimul athar, dampak yang sangat besar untuk kebaikan, untuk solehnya anak, dan manfaat bagi anak di dunia, bahkan di akhirat pun demikian. Demikian juga amal yang jelek, wa mubiqat, dan dosa-dosa yang membinasakan, yaitu dosa besar yang dilakukan oleh bapak dan ibu, memiliki dampak yang jelek untuk dalam pendidikan anak-anaknya. Dan dampak jelek untuk pendidikan anak ini ada pada beberapa sisi. Di antaranya, yang pertama adalah keberkahan amal soleh dan balasan Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh tersebut. Demikian juga bencana amal jelek dan hukuman Allah Subhanahu wa taala atas pelakunya dan hukumannya atas pelakunya. Maka boleh jadi bentuk balasan dan ganjaran, hukuman dan hukuman itu tergambarkan kepada anak. Maka di antara bentuk pahala dan balasan atas amal soleh yang dilakukan oleh orang tua adalah ima bi islahihim, dengan Allah perbaiki si anak, Allah jaga anak, watawalihim, Allah urusi si anak, kemudian Allah limpahkan rezeki untuk si anak dan memberikan kesehatan untuk anaknya, kesehatan fisik dan badan anaknya. Dan boleh jadi di antara bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala atas maksiat orang tuanya adalah menyimpangnya anak dari jalan kebenaran, menyimpangnya dia. Demikian juga turunnya berbagai macam balak pada anak, adanya berbagai macam penyakit dan sakit pada anak, dan hululul masyakil, dan timbulnya banyak problem bihim gara-gara si anak. Dan jika demikian, maka adalah orang tua memperbanyak amal soleh, karena atharu dhalika yan akis tercermin. Karena dampak dari amal soleh itu akan yan akis, akan tercermin kepada anak-anaknya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi, wa amal jidaru, adapun tembok yang miring yang kemudian diperbaiki oleh Khadir adalah milik dua anak laki-laki yang yatim di kota itu. Dan di bawahnya terdapat perbendaraan dan simpanan lahuma, milik keduanya. Wa kana abuhuma saliha, dan adalah bapak kedua anak tersebut adalah bapak yang saleh. Maka Rabbmu menginginkan agar keduanya sampai pada usia dewasanya, kemudian keduanya lah sendiri yang akan mengeluarkan simpanan milik keduanya, rahmatan min rabbik, sebagai bentuk kasih sayang dari Rabbmu. Ya, tentang tentang ayat ini Ibnu Katsir mengatakan, saya kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir, fihi dalilun ala anna rajula salah yuhfadu fi dzurriyyatihi. Maka ayat ini dalil bahasanya ayah yang saleh itu menjadi sebab terjaganya anak keturunannya. Allah datangkan orang-orang baik yang menolong anaknya, itu diantara sebabnya adalah karena salehnya orang tuanya. Maka Allah katakan wakana, maka di ayatnya bunyinya wakana abuhuma saliha. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan wataqaddama anukana al-abu al-sabiq, dan keterangan yang lewat telah menunjukkan bahasanya bapak di sini bukan bapak dekat namun bapak yang jauh. Nah, sebelumnya ada keterangan kutipan yang dibawakan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ada kutipan perkataan seorang perempuan, Hanadah binti Malik Aisyaibaniyah. Beliau mengatakan wadzukira, dan disebutkan annahuma hufidha bi salahi abihima, dan disebutkan bahasanya dua anak tersebut dijaga karena salehnya ayah keduanya. Walam yuzkar minhuma salahun, dan tidak ada yang menyebutkan kalau dua anak ini adalah anak yang saleh. Maka anaknya ini biasa-biasa saja. Namun Allah kemudian jaga karena sebab ayahnya yang saleh. Kemudian wakanat bainahuma wa bainal ab alladhi hufidha bihi sab'atu abain, dan adalah antara dua anak ini dan bapak yang menjadi sebab dia terjaga itu ada penghubung, ada jarak, ada jeda sebanyak tujuh bapak. Tujuh bapak. Maka ini dua anak, kemudian dia punya bapak. Ini bapak satu, kemudian bapak dua, kemudian atasnya lagi bapak tiga, bapak empat, bapak lima, bapak enam, bapak tujuh. Nah, bapak kedelapan itu yang soleh. Bapak yang kedelapan itu yang soleh. Maka solehnya seorang, solehnya orang tua itu cipratannya bisa tujuh keturunan, bahkan delapan keturunan kalau ini. Delapan keturunan. Itu dampak solehnya itu masih kemudian tersebar sampai delapan keturunan. Karena antara dua anak ini dengan bapak yang jadi sebab dia dijaga ada tujuh bapak. Ada tujuh bapak. Maka dia bapak kedelapan. Itu dampak solehnya sampai kepada cucunya yang nomor sekian. Dan riwayat ini dilihatkan oleh At-Tabari dengan sanad yang mursal, namun Ibnu Katsir mengakuinya dengan mengatakan tadi wataqaddama annahu kana al-abu as-sabiq. Itu adalah bukan bapak dekat namun bapak jauh. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'na wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ta'ala anil hamdulillahi rabbil alamin.